Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibni Malik Al-Idgham, pembahasan tentang Al-Idgham. Qala Ibnu Malik rahimahullah, awwala mithlaini muharrakaini fi kilmatin idgham laka mithli sufafi wa dudulin wa kilalin wa lababi wala kajussasin wala kahsusu'abi wala kahairalin wa syadafi adil wa nahwihi faqun binakrin faqubil wa hayyafquq wa tagim tuna hadar kadaka nahu tatajalla wa stadar wa mapita aini puti qat yuktasar fihi ala ta katabayyanul ibar wa fukahaitu mudgamun fihi sakan dikaunihi bimutmai raf diktaron nahu halaltu ma halaltahu wa fi jazmin wa shibil jazmi takhirun kufi wa faku af'il bita'ajubil tuzim wa tuzimal idgamu aydan fi halum wama bi jam'ihi unitu qad kamal nadman ala julil muhimmat istamal aqsa minal kafiyatil khulasah kamat tabaghinan bila khususah fa ahmadullaha musallian ala muhammadin khairi nabiyin ursila wa alihil ghuril kiramil barah wa sahbihil muntahobinal khiyarah. Naam. Pembahasan tentang Al-Idgham fihi masail. Al-mas'alatul ula Al-Idghamu fil lughati Al-Idkhalu. Idgham menurut bahasa artinya ialah al-idkhal, memasukkan. Wa fil istilahi idkhalu harfin fi harfin akhar min jinsihi. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada nahwu madda yamuddu maddan wa asluha madada yamtudu maddan. Idgham menurut istilah ialah memasukkan satu huruf ke huruf yang lain yang sejenis sehingga menjadi satu huruf yang ditasdid Contoh madda yamuddu maddan. Asalnya ialah madada yamdudu maddan. Naam, al-mas'alatu ats-tsaniyah. Al-idghamu kismani. Shoghirun wa kabirun. Idgham ada dua macam. Ada yang shoghir, ada yang kabir. Wal idghamu as-shoghiru wa wal idghamu as-shoghiru wa ma kana awwalul mithlaini fihi sakinan minal asli. Wa ma kana awwalul mithlaini fihi sakinan minal asli. Nahwu madda ya, atau maddun ya, maddan. Nahwu maddun. Yang dimaksud idgham shoghir itu ialah jika dua huruf yang sejenis, yang pertama sukun secara asal, contohnya ialah maddun. Wal idghamu al kabiru huwa ma kana al kharfani fihi mutaharrikaini. Huwa ma kana al kharfani fihi mutaharrikaini. Fa uskina awwaluhuma bihadfi harakatihi. Fa uskina awwaluhuma bihadfi harakatihi aw binakliha ila ma qablaha. فالأول نحو Magda. Min Madada. Wasani nahwu yamuddu min yamdudu. Tayyib. Yang dimaksud dengan idgham kabir itu jika dua huruf yang sama sama-sama berharokat, kemudian huruf yang pertama disukun atau dioper dengan harokat sebelumnya. Jadi yang sebelumnya yang berharokat ganti sukun, ya. Atau yang asalnya sebelumnya itu sukun diganti harokat dengan yang sebelumnya, dioper gantian. Yang pertama, ini dua huruf yang sejenis tadi sama-sama berharokat, kemudian yang pertama disukun. Contohnya ialah madada menjadi madda. Sedangkan contoh yang kedua, ini mengoper, menukar harokat, kemudian diidghamkan. Contohnya ialah yamdudu menjadi yamuddu. Jadi mim yang sukun, sukunnya dikasihkan ke dal, dal yang dhammah digantikan ke mim. Kemudian dal sama dal diidghamkan. Naam. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Lil idghami salasu ahwalin. Al-wujubu wal-jawazu wal-imtina'u. Idgham memiliki tiga keadaan. Yang pertama al-wujub, wajib diidghamkan. Yang kedua al-jawaz, boleh idgham, boleh tidak. Yang ketiga al-imtina, dilarang idgham. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Masalah yang keempat. يجب الإدغام في موضعين واجب إدغام في dua tempat. الأول fil harfaini al mutajanisaini idza kana fi kalimatin wahidatin. nahwu. Madda. Min madada. Maddin. Pakai tasdid. Min maddin. Dalnya dua. Jadi wajib idgham di dua tempat. Yang pertama, pada saat ada dua huruf yang sejenis dalam satu kalimat. Ada dua huruf yang sejenis dalam satu kalimat, maka wajib idgham. Baik yang pertama sukun, yang kedua berharokat, atau dua-duanya berharokat, ya. Kemudian mengalami idgham kabir, ya. Tapi kalau dalam satu kalimat ada dua huruf yang sejenis, maka wajib diidghamkan. Contohnya, madda dari madada. Maddun dari maddun dengan dal dua. Asani. Fil mithlaini al-mutajawiraini as-sakini awaluhuma idza kana fi kalimataini. Nahu. Sakattu. Sakattu pakai tak yang ditasdid. Min sakattu dengan tak yang pertama sukun, yang kedua di dhamma. Kullahu, kullahu. Kullahu, kul lahu. Nah, ya. Kul katakanlah lahu kepadanya. Kul lahu. Tanbih. Ingkana sanil mislaini dhamiran wajabal idghamu lafdan wa khattan. Ingkana sani al mislaini dhamiran wajib al-idghamu lafdan wa khattan. Wa in kana ghayra dhamirin wajabat idghamu lafdhon la khattan kama ra'aita. Wajib idgham jika ada dua huruf yang sejenis yang berdampingan. Yang pertama sukun di dua kalimah, ya. Jadi kalimah yang pertama sama kalimah yang kedua. Kalimah yang pertama itu huruf akhirnya sama kalimah yang kedua awal dari hurufnya itu sama. Yang pertama sukun, maka wajib idgham. Kalau berupa dhamir, maka idghamnya secara lafaz dan secara tulisan. Kalau selain dhamir, maka idghamnya hanya secara lafaz, tidak secara tulisan. Sakattu kullahu. Nah, al-mas'alah tuh al-khamisah. Yajuzul idghamu wa tarkuhu fi arba'ati mawadhi'. Yajuzul idghamu wa tarkuhu fi arba'ati mawadhi'. Boleh idgham, boleh tidak di empat tempat. Al-awwal ayyakuna al-harful awwal minal mithlaini mutaharrikan. Wasani sakinan. Wasani sakinan. Bisukunin aribin dil jazmi au shibhihi. Dalam kurung wa sukunul bina fil amril mufrad. Wa sukunul bina'i fil amril mufradi. Fal-awwal nahu lam yamudda wa lam yamdud. Wasani nahu mudda wamdud. Naam. Yang pertama boleh idgham, boleh tidak. Apabila dua huruf yang sejenis. Huruf pertamanya berharokat. Huruf keduanya sukun, tapi bukan sukun asli. Sukunnya ini karena untuk jazm, tanda jazm. Ya, ada yang menjazmkannya, ya. Atau yang syibhul jazmi dianggap menyerupai jazm, itu sukun mabni pada fi'il amr mufrad. Itu disebut dengan syibhul jazmi. Karena sebagian berpendapat fi'il amr itu kan mu'rab majzum, ya. Ada yang mengatakan mabni, maka kemabnian fi'il amr itu dianggap syibhul jazmi. Contoh yang pertama ialah lam yamudda. Bisa juga lam yamdud. Boleh idgham, boleh tidak. Kalau idgham, lam yamudda. Kalau tidak idgham, berarti lam yamdud. Disebut dengan al-fakku. Al-fakku itu tidak idgham. Istilahnya itu al-fakku. Fakaf. Yang kedua, mudda. Boleh, umdud boleh. Ini syibhul jazm, itu sukun mabni pada fi'il amr mufrad. Umdud boleh, mudda boleh. Asani, itu tempat yang kedua yang merupakan jawazul idgham. Ayakuna ainul kalimati, ayakuna ainul kalimati, wala muha ya aini. Laziman. Tahrika tan niyatihima. Ayakuna ainul kalimati walamuha ya aini laziman tahrika thaniyatihima. Nahu ayya wa ayya. Hayya wa hayya. Baik. Ini boleh idgham, boleh tidak. Yakni jika ain kalimah dan lam kalimah sama-sama ya. Nah, dua-duanya berharokat. Contohnya ayya, itu ain kalimah sama lam kalimahnya, sama-sama ya, sama-sama harokat. Maka boleh idgham ayya, boleh tidak idgham ayya. Hayya dan hayyah. Boleh itu, boleh tidak. Naam. Atsalits. Ayakuna fi awalil fi'li al-madhi ta'ani. Ayakuna fi awalil fi'li al-madhi ta'ani. Ma'aziyadati hamzati waslin fi awalihi. Ma'aziyadati hamzati waslin fi awalihi. Daf'an lil ibtida'i bisakin. Nahu ittaba'a wa tataba'a. Ittaba'a wa tataba'a. Ittaba'a. Taknya dinasid. Ittaba'a. Wa tatabba'a. Naam. Ini termasuk tempat yang ketiga, boleh idgham, boleh tidak. Yakni jika fi'il madhi huruf pertamanya adalah dua tak yang beriringan. Fi'il madhi yang diawali dengan dua tak yang beriringan, maka boleh idgham, boleh tidak. Maksudnya tata ba'ah. Ya. Ini tidak idgham. Boleh diidghamkan menjadi ittaba'ah. Jadi dengan menambah hamzah wasol di awalnya supaya tidak memulai dengan huruf sukun. Tataba'ah ini boleh diidghamkan juga menjadi ittaba'ah. Tanbih. Fa in kana mudhari'an, fa in kana mudhari'an lam yajuzil idghamu. Bal yajuzu takhfifuhu. Bal yajuzu takhfifuhu bihadfi ihdatta'aini. Bal yajuzu takhfifuhu bihadfi ihdatta'aini. nahwu qawli ta'ala tatanazzalul malaikatu warruhu al-qadr, ayat yang keempat. Wal aslu tatanazzalu, jika fi'ilnya berupa fi'il mudhari yang diawali dengan dua huruf tak yang beriringan, maka tak boleh diidghamkan. Kalau yang boleh idgham itu kalau fi'ilnya madhi. Kalau fi'ilnya mudhari tak boleh idgham. Tapi boleh ditakhfif dengan membuang salah satu taknya. Contohnya firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu. Itu asalnya tatanazzalu. Arabi. Ayyata jawara mithlani. Mutaharrikani fi kalimataini nahu ja'al li ja'al, asalnya kan ja'ala li ya, bacanya ja'al li kataba bil qalami, katab bil qalam, bacanya katab bil qalam. Ghaira anna al-idghama huna yajuzu lafdan lakhatan. Ghaira anna al-idghama huna yajuzu lafdan lakhatan. Tempat yang keempat boleh idgham boleh tidak, ini ada dua huruf yang sama berharokat tapi di dua kalimah, satunya di akhir kalimah, satunya di awal kalimah, sejenis, sama-sama berharokat, maka boleh idgham boleh tidak. Namun idghamnya di sini cuma secara lafaz saja, tidak secara tulisan. Nah, contohnya ja'ala li boleh diidghamkan ja'al li. Kataba bil qalam boleh katab bil qalam. Hanya secara lafaz idghamnya. tidak secara tulisan. Baik, al-mas'alah itu as-sadisah, masalah yang keenam. Yamtani'u at-idghamu fi sab'ati mawadhi'a. Yamtani'u al-idghamu fi sab'ati mawadhi'a. Dilarang idgham di 7 tempat. Nah, ini kalau ada salah satu dari 7 tempat ini, maka enggak boleh idgham. Kalau wal ayyata saddara al-mithlani, nahwu dadanin wa tatarin yang pertama, ada dua huruf yang sama di permulaan. Ini selain fi'il madhi tadi ya. Itu kan tak. Ini selain tak berarti. Ada dua huruf yang sama selain tak yang di permulaan kalimah. Maka tak boleh idgham. Contohnya, dadanun. Dadanun artinya permainan. Tataron artinya sekelompok manusia. Sekelompok manusia. Yang ada di daerah Turki, ya, Tatar namanya. Asani. Ayyakuna panjang. Ayyakuna fismin ala wazni fu'alin. Tulis harokatnya ya. Fu'alin. Nahwu judadin. au fu'ulin. Nahwu sururin. Au fi'alin. Nahwu khilalin. Au fa'alin. Nahwu tolalin. Yang kedua, ini juga dilarang idgham. Itu jika dua huruf yang sejenis berada pada isim yang berwazan fu'al. Contohnya judat, judadun, la boleh idgham. Atau yang berwazan fu'ulun. Contohnya sururun. Atau yang berwazan fi'alun. Contohnya khilalun. Atau yang berwazan fa'alun, contohnya tolalun. Nah, artinya judat ialah bisa diartikan toriqah, ya, metode atau sistem, bisa juga diartikan alamah, tanda. Sururan artinya ranjang, jamak dari sarir. Hilalun itu jamak dari hullah, pakaian. Tolalun ini artinya reruntuhan, bekas-bekas reruntuhan rumah atau bangunan. Asalis. Ayakun al-mithlani fi wazni mazidin fihi lil-ilhaq. Nahu jalbaba. Haylala. Jalbaba wa haylal. Yang ketiga, yang juga dilarang untuk idgham, jika ada dua huruf yang sama pada wazan yang ditambahkan untuk ilhaq, itu ditambahkan untuk ilhaq, untuk disetarakan dengan wazan lafaz lain. Contohnya jalbaba. Nah, ini dua huruf tadi yang sejenis ditambahkan untuk ilhaq. akar kalimat tadi setara dengan wazan lafaz lain. Contohnya jalbaba, pakai jilbab. Hailala, yaitu memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Ini dua huruf yang sejenis tadi tidak boleh diidghamkan. Arabik. Ayatasila bi awalil mislaini ayatasila bi awalil mislaini mudghamun fihi. Nahu halala wa shaddada yang keempat juga dilarang idgham. Jika ada dua huruf sejenis, kemudian ada huruf yang sama juga yang bersambung dengannya dalam keadaan diidgham, jadi ada tiga berarti huruf yang sejenisnya, ya. Kemudian huruf yang pertama dari dua huruf yang sejenis tadi diidgham, maka enggak boleh idgham. Contohnya halala. Nah ini lam yang terakhir itu enggak boleh ikut-ikutan idgham juga. Syaddada, dal yang ketiga itu juga enggak boleh ikut-ikutan idgham juga karena sudah ada yang idgham sebelumnya. Al-khamis. Halala itu artinya membaca la ilaha illallah sama dengan haylala. Al-khamis ayakuna al-mithlani fi wazni af'il fi ta'ajjub ayakuna al-mithlani fi wazni af'il fi ta'ajjubi. نحو أحبب بزيد aziz bil ilmi, aziz bil ilmi, nah yang kelima. Tempat yang dilarang idgham ada dua huruf yang sejenis berada pada wazan af'il yang menunjukkan ta'ajjub maka dua-duanya harus ditambahkan, tidak boleh diidrobkan. Contohnya Ahbib bizaidin, Aziz bila ilmi. Nah, astadis ayya ridha sukunu ahadil mislaini litisalihi bi dhamir raf'il mutaharrikin nahwu madattu wa madatna wa madatta wa madattum wa madattunna nahwu madattu wa madatna wa madatta wa madattum wa madattunna. Yang keenam, salah satu dari dua huruf yang sejenis itu disukun dikarenakan bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Disukunnya itu karena sebab bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Maka dua huruf yang sejenis dan tidak boleh diidghamkan. Contohnya madattu. Ya. Ini salah satu dari huruf yang sejenis jadi itu disukun karena sebab bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, bukan sukun asli ya. Wa madatna, wa madatta, wa madattum, wa madattunna. Astabi. Ayyakuna mimma saddatil arabu fi faqihi ikhtiyaran. Ayyakuna mimma saddatil arabu fi faqihi ikhtiyaran. Wahiya alfadun mahfudatun. Fayamtani'ul idghamu. Wahiya alfadun mahfudatun. Fayamtani'ul idghamu. Nahwu. Alila, pakai hamzah. Alila. As-saqa'u wal asnanu. Alila as-saqa'u, pakai hamzah. As-saqa'u, qaf. Wal asnanu. Baik, yang ketujuh, yang terakhir, ini orang-orang Arab tidak mengidghamkannya. Maaf, dan dilakukan jarang-jarang, ya. Sehingga lafadznya harus dihafal. Sebetulnya itu wajib. Sebetulnya apa ini? Wajib idgham. Tapi sama sebagian orang Arab dibikin tidak idgham. Maka enggak boleh diidghamkan. Nah, contohnya tadi itu. Alila saqa'u wal asnan. Alila itu artinya berubah baunya. As-saqa'u, yakni tempat air. Wal asnan, gigi. Jadi tempat air dan giginya berubah baunya. Alila as-saqa'u wal asnan. Harusnya kan alila ini idgham, tapi dibaca tidak idgham sama sebagian kecil orang Arab, maka dibaca tidak idgham. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu kaidah tentang masalah idgham. Wama bijam ihi uni tuqat kamal nadman ala junil muhimmat ishtamal aqsa minal kafiyatil khulasa kamaktaba ghina bila khasasa fa ahmadullaha musallian ala muhammadin khairi nabiyin ursila wa alihil ghuril kiramil barara wa sahbihil muntahubinil khiyara. Ini adalah ucapan terakhir Ibnu Malik dalam Nadzam Alfiyahnya. Naam. Wallahu ta'ala al-bissawab. Semoga apa yang telah kita pelajari mulai awal dari akhir bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bagi generasi-generasi kita setelahnya dan bisa menjadi bagian amal soleh kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, kekurangan dan lain-lain, maka dengan senang hati kami menerima masukan, menerima ralat dan juga saran-saran yang lain. Jazakumullahu khair kepada semua pihak atas kelancaran dalam pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik yang kemudian kita susun dengan judul Bada'i'ul Masalik fi Tawbihi Alfiyati Ibni Malik. Nah, sekian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.